سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Demi langit dan pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kadzabat Thamud bitaghwaha idin ba'atha ashqaha. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Lalu Rasul mereka, Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dan minumannya. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.